Cinta ini memang hana arti, adinda hanjir lon miliki. Biarlah lon pendam dalam hati, cinta suci tersimpan abadi. Harapan lon ke adinda tak simpan sedikit saja. Sisa-sisa kenangan kita kadang sirna baruang mata. Tak simpan tak kenang beta lupa, mungkin awate kebetulan saja. Adinda lon kalon jelon sapa, walau sekejap pepulih lara. Nyo takdir yang harus ku terima, lon rela walau hati ini luka. Cinta dinda memang untuk dia, lon rela dinda miliknya. Ha, ha, oh. Tak mesago metop jalan, terangnya hilang hampa. Cintanya bahalon pendam, walau pihak luka. Doaku untukmu sayang, selamat jalan cinta. Tak simpan tak kenang, kejap pepulih lara. Nyo takdir yang harus ku terima, dan rela walau hati ini luka. Cinta dinda memang untuk dia, dan rela dinda miliknya. Harapan lon ke adinda tak simpan sedikit saja. Sisa-sisa kenangan kita kadang sirna baruang mata. Tak mesago metop jalan, terangnya hilang hampa. Cintanya bahalon pendam, walau pihak luka. Doaku untukmu sayang, selamat jalan cinta. Tak simpan tak kenang, kejap pepulih lara. Nyo takdir yang harus ku terima, dan rela walau hati ini luka. Cinta dinda memang untuk dia, dan rela dinda miliknya. Tak simpan tak kenang beta lupa, mungkin awate kebetulan saja. Adinda lon kalon jelon sapa, walau sekejap pepulih lara. Nyo takdir yang harus